Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang tanda-tanda nasab, ya, bahwasanya kita membacakan pada pertemuan yang lalu, ya, pengarang menyebutkan tanda nasab, ya, itu ada lima, ya, ada lima tanda-tanda bagi nasab, ya. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima hadzfun nun, ya. Pada pertemuan yang juga kita telah menjelaskan, ya, fathah itu, ya, dia menjadi tanda-tanda bagi, ya, i'rab nasab. Ya, nanti kita akan belajar ada namanya mu'rabat, ya, setelah ini. Dan juga kita akan mengetahui ada yang namanya isim-isim, ya, atau fi'il yang dia berkedudukan nanti nasab. Maka dia bermanfaat fathah pada tiga tempat. Yang pertama isim mufrad, ya, yang kedua jamak taksir, ya, isim yang tunggal yang pertama, yang kedua jamak taksir, jamak, ya, lebih dari dua, ya, yang berubah-ubah bentuknya, dan yang ketiga fi'il mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun, ya, jika kemasukan, ya, alat penasab, ya, seperti apa contohnya kemarin kita temukan lan, ya, dan nanti kita nemukan lebih banyak lagi, ada teman-temannya, ya, saudara-saudaranya, ya, lan ini atau teman-temannya dari alat-alat menasab. Jadi yang dia menasabkan fi'il walam yattasil bi akhiri syai, dan yang tidak bersambung sesuatu pun dengannya, ya. Ini kalau fathah pada tiga tempat, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari jika kemasukan, ya, alat penasab. Kemudian yang kedua, ya, penggantinya yaitu al-alif. Al-alif ini, wa ammal alif, adapun alif ini, alif ini menggantikan fathah ketika dia menjadi tanda-tanda i'rab nasab, yaitu tanda-tanda nasab, ya, pada isim-isim yang lima, ya. Contohnya raitu abaka wa akhaka wa masybadzalik dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga adapun kasrah, maka dia menjadi tanda-tanda bagi nasab, ya. Kasrah ini juga pengganti fathah. Jadi asalnya itu fathah. Nah, kemudian dia menggantikan fathah, kasrah ini, maka dia menjadi tanda-tanda bagi nasab pada jamak muannatsis salim, ya. Pada jamak, ya, untuk perempuan yang selamat, ya, dari perubahan-perubahan. Ya, contohnya muslimatin, ya, mu'minatin, al-fatayati, al-muhadzabati dan seterusnya. Ini kalau dia kasrah, ya, maka dia pada jamak muannatsis salim, ya, muslimatin, mu'minatin dan seterusnya. Kemudian adapun seterusnya, ya, alamat yang keempat, ya, al-ya, maka ya ini dia menjadi tanda bagi nasab pada tasniyah, ya. Tasniyah ini artinya isim musanna, nah, isim-isim yang menunjukkan arti dua, ya, menunjukkan kepada dua, wal jama' dan menunjukkan juga jama', jama' apa sini? Jama' mudzakkar salim, ya, jama' untuk muzakkar, untuk laki-laki, ya, dan juga selamat dari perubahan-perubahan, ya. Maka di sini kita akan mendapatkan, ya, isim musanna, contohnya kitabaini, ya, kitabaini atau muslimaini. Jadi tambahi ya dan nun. Kalau isim mutanna, kalau jamak mudzakkar salim, ya, ditambahi ya dan nun juga, ya. Tapi kata ulama, di kasrah sebelum ya, di fathah setelahnya, ya. Muslimina, mu'minina. Kalau isim mutanna gimana? Di fathah sebelumnya, di kasrah setelah ya, ya. Sebelumnya di fathah, ya. Setelah ya di kasrah, coba. Kitaba. Nah, ba ini di fathah sebelum ya. Baini, ya. Setelah ya ada nun, ini di kasrah kitabaini. Atau muslimaini, ya. Memang sama tulisannya nanti. Tapi kita akan mengetahui dari bentuk bentuk, ya, katanya dan juga dari jumlah kalimat tadi, apakah ini isim mustanna ataukah jamak mudzakkar salim. Sama-sama tulisannya, ya, muslimina, muslimaini, hampir sama tulisannya, tapi membedakan apa? Harakatnya. Kalau isim mustanna di fathah sebelum ya dan di kasrah setelah ya. Kalau isim muslimaini jadinya, kalau jamak mudzakkar salim, ya, di kasrah sebelum ya dan di fathah setelahnya, muslimina. Dia beda. Kalau muslima ini dua orang muslim. Kalau muslimina ini banyak, ya. Dua orang lebih, ya. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini namanya muslimina. Jadi banyak kaum muslimin atau kaum muslimin atau para muslimin. Nah, ini kalau fathah, ya. Ketika dia digantikan oleh ya, ya. Maka dia menjadi alamatnya ya tadi, muslimaini sama muslimina. Isim mustanna dan juga isim jamak mudzakkar salim. Kemudian, ya. Yang terakhir, ya, itu menghapuskan nunnya, ya. Menghapuskan nun. Dan adapun menghapus nun, hadzfu nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Sudah kita sebutkan, ya. Contohnya apa kemarin? Taf'alani, taf'aluna, terus yaf'alani, yaf'aluna, yang terakhir taf'alina, ya. Ini pasti sudah lima fi'il ini pasti dia, kalau dia nanti, ya, dia ini menjadi fi'il yang nasab, ya, fi'il yang mansub kedudukannya, maka dia dihapuskan nunnya, ya. Contohnya kemasukan lan tadi, ya. Lan taf'ala, asalnya lan taf'alani, dihapuskan nunnya. Terus lan taf'alu, dihapuskan nunnya, asalnya taf'aluni. Lan yaf'ala, asalnya yaf'alani. Lan yaf'alu, asalnya lan yaf'aluni. Lan yaf'aluna, ya. Ingatannya dia nu nih. Ya. Dan jadi musanna semua. Lan yaf'aluna, lan yaf'alu, asalnya yaf'aluna, ya. Terus yang terakhir lan taf'ali, asalnya taf'alina, ya. Sini kita ambil faedah bahwasanya semuanya dihapuskan apa? Nunnya, ya. Makanya di sini nanti kita akan mendapatkan, ya, ada nantinya fiil-fiil yang dia dihapuskan dengan nunnya. Sabar, ya. Sekarang ini kita jakanya belajar itu, ya. Jorang teori dulu. Ini teorinya, ya. Kalau teorinya ini faham, insya Allah nanti pada berikutnya ini dipraktekkan, ya. Setelah ini nanti kita akan mengenal. Oh, ini isim-isim yang rofa. Oh, ini isim-isim yang nasob, ya, atau mansub. Oh, ini nanti kita akan pelajari yang ketiga, ada nanti tanda-tanda khafatnya. Ya. Apa itu tanda khafat? Ya. Sini juga kita ambil faedah, ya. Selain isim ada juga fi'il. Ya. Ada fi'il yang rafa kedudukannya, ada fi'il atau fi'il yang marfu kedudukannya, ada fi'il yang nasab kedudukannya, ya. Fi'il yang mansub. Nah, ini sudah kita pelajari teorinya. Sekarang kita akan masuk pada teori yang ketiga, ya. Yaitu apa? Al-khafat. Ya. Bahwasanya di sini kita ambil faedah, ya. Kata musannif tanda-tanda khafat, ya. Qala walil khafdi thalathu alamatin. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Ya. Bahwasanya, ya. Kita ini sambil menunggu ada yang mau datang lagi sebentar. Ya, kita lambatkan. Mungkin walil khafdi, ya. Bagi huruf khafat, ya. Jadi ada yang mengatakan khafat ini jar, ya. Bagi jar, jar itu apa? Itu dulu. Nanti tanda-tanda kasrah maksudnya dan yang menggantikannya ada pada tiga tanda, ya. Salah su'alamatin, ya. Dia memiliki pada tiga tanda atau tiga tempat atau tiga tanda tadi, tanda-tandanya ada tiga. Yang pertama al-kasrah, ya. Kasrah ini bukan harokat yang di bawah, ini aslinya, ya. Jadi ada harokat, tiga harokat yang kita tahu kan, fathah yang di atas, kemudian dhammah seperti waw di atas juga, kemudian ini yang kita pelajari al-kasrah. Nah, ini adapun majzum, jazm, sukun itu kata ulama itu bukan harokat, ya. Sukun itu bukan harokat. Nah, sekarang kita akan mempelajari nanti keempat tanda tadi, ya. Fathah sudah kita lewati, dhammah sudah kita lewati. Nah, sekarang kasrah dan yang menggantikannya, ya. Jadi kasrah ini adalah asalnya, ya. Yang aslinya. Jadi bagi khafat ini, bagi jar ini, khafat ini artinya yang di bawah artinya. Jadi apa maksudnya itu? Ya, kasrah tadi. Wal ya ini yang kedua, pengganti kasrah, ya. Yang ketiga fathah. Oh, berarti sama ya, Zat. Ya. Alamat, tanda-tanda alamat fathah ada ya juga. Tanda-tanda alamat khafat ada juga, ya juga. Tapi lihat, ya. Berbeda tempatnya. Ya-nya. Kalau ya di fathah ini apa? Pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang ya di sini kita akan mengetahuinya nantinya. Al-kasrah wa mawadhi'iha. Ya. Qala musannif, ya, judulnya sini, fa'mal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Ya. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda-tanda bagi khafat pada tiga tempat. Ya. Yang pertama isim mufrad al-munsharif. Ya. Yang pertama isim mufrad yang munsharif. Ya. Yang kedua jam'it taksir al-munsharif. Yang ketiga jam'il mu'annathis salimi. Ya. Yang pertama, ya, disebutkan oleh musannif ini ada namanya isim mufrad yang munsharif. Loh, ada tambahan lagi. Padahal kita sebelumnya kan belajar isim mufrad saja, ya. Atau kita sebutkan kata benda yang tunggal saja. Kok sekarang ada pula yang munsharif, ya. Di sini nanti untuk membedakan, ya, dengan saudaranya yang lainnya ada namanya isim mufrad yang ghairu munsharif, ya. Munsharif ini kata berlama yang rajihnya tidak bisa menerima tanwin, ya. Tidak boleh di tanwin. Apa itu tanwin? Ya. Misalnya fathah a dikasih tanwin, nanti dikasih garis lagi di atasnya. Ya, jadi an. Kemudian u jadi un. I jadi in. Ini namanya tanwin, ya. Atau disebutkan fathah dua, dhammah dua dan kasrah dua, atau fathatain, dhammatain dan kasratain. Nah, ini khusus pada isim yang dia menerima tanwin saja. Oh, jadi ada ya. Ya. Isim yang dia tidak menerima tanwin. Ya, nanti kita jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Atau kita jelaskan nanti pada tanda yang terakhir. Nah, ini yang pertama ya. Contohnya ya, aliyun ya. Asalnya aliyun tapi jadi harokatnya kasrah ya. An aliyin ya, dari aliyin ya. Khalidun ya. Jadi asalnya dun, khalidin ya. Jadi ini semuanya bagi yang boleh tanwin saja ya. Dia menjadi alamat kasrah ya, ketika dia berkedudukan ya, kedudukannya khafat atau makhfud atau jar atau majrur, maka dia pada isim mufrad yang munsharif ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, ada yang namanya jamak taksir munsharif juga ya. Jamak taksir yang munsharif ya, berarti apa? Ada juga jam'ut taksir yang dia ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif yang dia tidak bisa menerima tanwin ya. Coba tadi contohnya kita sebutkan isim mufrad dulu yang tidak menerima tanwin, contoh siapa? Umar ya. Umaru ya. Ya, Umaru, Zainabu. Ini tidak boleh disebutkan Umarun, an Umarin, tidak boleh. Dia dibaca dhammah saja atau kasrah saja. An Umari, an Umari. Dhammah saja, fathah saja ya. Tidak boleh dia dikasrah dan juga tidak boleh ditanwin ya. An Umaru dan an apa? Umaru, an Umara ya. Atau Zainabu ya. Zainabu, an Zainaba dan seterusnya. Ya. Di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya isim mufrad itu ada dua ya. Apa tadi? Yang bisa menerima tanwin namanya apa? Munsharif ya. Isim mufrad yang bisa menerima tanwin namanya apa? Munsharif. Ada namanya isim mufrad yang ghairu munsharif atau yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, sekarang jamak taksir ya. Jamak taksir ini juga ada yang munsharif ya, disebutkan sini yang munsharif saja ya. Adapun yang tidak munsharif maka keluar ya. Tadi juga isim mufrad yang munsharif saja, adapun yang tidak munsharif berarti keluar dari perkara ini, yaitu apa? Dia ketika menjadi tanda khofatnya adalah kasroh. Oh, berarti kalau yang isim ghairu munsharif sama jamak taksir ghairu munsharif ada alamat yang lain, Zat? Iya, ada, nanti kita akan menjelaskannya. Ya, sabar dulu. Ya. Sini kita ambil faedah ya, bahwasanya yang dimaukan di sini yang munsharif saja, jamak taksir yang munsharifnya. Contohnya rajulun ya. Rajulun jamak taksirnya apa? Rijalun ya. Maka rijalun ini mempunyai jamak taksir rijalin ya. An rijalin atau birijalin ya, dari para laki-laki ya. Disebutkan di sini bahwasanya alamatnya kasrah ya. Kemudian jam'ul mu'anasi salim. Nah, kenapa Zat? Jam'ul mu'anasi salim ini tidak dikasih al-munsharif juga. Hah? Salah cetak mungkin ya. Munsharifnya nih, pengarang ini salah cetak ya. Jam'ul mu'anasi salim. Kenapa disebutkan al-munsharif? Hah? Kenapa? Karena selama-lamanya apa? Jamak mu'annatsi salimi ini selama-lamanya dia bisa menerima tanwin ya, munsharif selama-lamanya. Adapun isim mufrad yang pertama, kemudian jamak taksir, ini bisa dua pilihan. Ada yang golongan bisa menerima tanwin, ini namanya munsharif ya, jamak taksir atau isim mufrad yang munsharif namanya. Ada yang tidak bisa menerima tanwin ya, isim mufrad atau jamak taksir yang ghairu munsharif. Difahami ya. Nah, sekarang kita masuk ya pada tempat yang ketiga, itu jamak mu'annatsi salim ya. Contohnya apa? Muslimatin, an muslimatin, ya, an mu'minatin, dan seterusnya, ya. Ketika dia kemasukan huruf jar, maka dia kedudukannya adalah majrur. Ya, difahami ya. Kemudian, ya, kita pahami ini. Ini waktu sudah lewat. Daripada, seraja ana ngikut aja nih. Kalau semangat, kita teruskan. Kalau enggak, kita sudahi. Gimana? Hah? Yang jauh jar. Mana? Lah terserah lu ana tutup ya. Serandom cepat. Hah? Terus aja. Hah? 5 menit ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua ya, tanda ya yang kedua ya. 5 menit insyaallah. Ya. Wa mal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil asmail khamsa wa fit tasniyah wal jama'. Ya. Adapun ya, maka dia menjadi tanda-tanda bagi khafat. Ya, dan nanti isim-isim atau fi'il-fi'il yang khafat, tidak ada ya. Isim-isim saja, isim-isim yang khafat, fi'ilnya tidak ada. Ini pada tiga tempat. Yang pertama pada isim-isim yang lima apa itu? Abuka ya. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumarin. Nah, ini semuanya nanti menjadi abika ya, wa akhika wa hamika wa dzimalin wa fika. Wa fika wa dzimalin. Jadi ya semua. Jadi asalnya waw ya abu menjadi ya abi, abika. Nah, kemudian yang kedua pada tasniyah ya, isim mustanna tasniyah ini maksudnya isim yang dua, tasniyah dua. Ya, ini kata benda yang dua ini apa? Isim mustanna namanya padahal. Pada isim mustanna ya, contohnya apa? Hah? Kitabaini ya, muslimaini, mu'minaini dan seterusnya. Ini untuk isim-isim yang dua. Terus yang ketiga, wa jam'u mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Ya, ini jamak mudzakkar salim ini bahwasanya kita ambil faedah ya di sini, jamak ya yang dia juga berubah ya menjadi ya juga. Seperti apa? Muslimina. Ya. Terus mukminina. Lalu set apa perbedaannya? Ya. Perbedaannya dengan fathah tadi. Ya. Sama-sama kan? Ya, sama-sama dia. Kalau fathah ya, ketika dia fathah atau ya ya, ketika nasab kita baini sama muslimah ini juga ini isim mustannanya. Kalau ini ya, ketika majrur jamak mudzakkar salimnya muslimina sama mukminina sama juga. Jawabannya apa? Tidak ada bedanya. Yang membedakan nantinya apa? Kedudukan dia ya. Apakah dia ini khafat ya kedudukannya, ataukah dia itu kedudukannya nasab ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Berapa menit sudah tadi? Hah? Hah? 2 menit. Sudah ya. Difahami nih ya. Ini dulu gin. Difahami dulu kalau bisa ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau belum paham insyaallah ya. Setelah ini ya, kalian akan melihat, mempraktekan. Oh, ternyata begini ya harokatnya. Jadi intinya belajar nahwu ini di sini ya. Ini mengetahui harokat akhirnya ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.